Mitra bisnis masuknya Indonesia ke dalam peringkat investment grade oleh Fitch Ratings Desember kemarin mengukuhkan pengakuan dunia terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia dan menjadi tujuan investasi yang lebih menarik bagi dunia. Di sisi lain, pemerintah bisa menjadi leluasa dengan program berhutangnya akibat posisi investment grade tadi. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Sebetulnya nggak hanya dengan utang, tetapi juga biayanya menjadi lebih murah, maka mungkin sekali bahwa foreign direct investment yang datang ke sini. Dampak dari investment grade itu kalau kita berutang biayanya lebih murah, tetapi dengan investment grade, investor dari luar melihat Indonesia sebagai negara yang risikonya lebih kecil. Kalau risikonya lebih kecil, maka mereka kemudian berminat untuk melakukan investasi. Tetapi kan minat ini harus direalisasikan kan? Nah kalau mereka mau merealisasikan, infrastrukturnya bisa segera nggak? Saya berharap dengan rancangan undang-undang tanah yang selesai ini membuat kemudian investor itu merealisasikan minatnya. Karena dengan investment grade itu istilahnya premium risk-nya menjadi lebih kecil. Banyak orang minat. Di Indonesia dianggap negara yang risikonya relatif kecil untuk investasi karena stabilitas makro, rasio utang terhadap GDP-nya kecil. Jadi kalau orang selama ini selalu teriak mengenai utang bahayanya, itu yang saya bilang berkali-kali. Saya kira ini misleading gitu ya, pemahaman kita mengenai utang. Karena kalau utang itu jadi problem, pasti rating agency tidak akan memberikan investment grade. Contohnya ketika utang menjadi persoalan di Amerika, mereka downgrade. Di Eropa, mereka downgrade. Ini menunjukkan bahwa kebijakan makro yang stabil, kalau sabar, akhirnya ada manfaatnya. Lantas, bagaimana peluang yang dimiliki Indonesia terhadap pemberian peringkat yang akan dikeluarkan oleh S&P dan Moody's dalam beberapa waktu mendatang, Mas? Saya nggak bisa predik, tetapi biasanya kalau salah satu rating agency sudah melakukan, umumnya grading mereka mirip. Kita tunggu aja nanti. Tetapi kan begini sebetulnya, tanpa pengakuan dari rating agency, sebetulnya ketika pemerintah mengeluarkan obligasi sukuk, itu bunganya 4, sekian sudah lebih murah dibandingkan dengan bunga bonds yang dibayar oleh Italia. Ya, yang di atas 7%-an. Padahal Italia itu investment grade. Indonesia bukan investment grade ketika itu. Jadi pasar sendiri sudah mengakui bahwa sebetulnya Indonesia itu lebih baik dibandingkan dengan negara Eropa. Ini yang kemudian juga menjelaskan kenapa growth-nya strong. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.